السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis ilmu di masjid yang berbarokah ini untuk mengkaji bersama-sama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, yang menumbuhkan amal saleh pada diri kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal saleh yang diterima di sisi-Mu. Kita lanjutkan kajian kita pada tafsir surat At-Tahrim, dan surat ini Madaniyah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrahnya Nabi dari Mekah ke kota Madinah. Dan ayat ini dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Dan nabi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memanggil dengan Nabi sebagai bentuk pengagungan dan kecintaan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah apabila memanggil Nabi Muhammad enggak pernah dengan namanya. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya karena telah mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada yang berhak menghalalkan dan mengharamkan tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nabi pun enggak boleh menentang hukum halal dan haram dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menghalalkan, enggak boleh bagi siapapun untuk mengharamkan. Sebagaimana sebaliknya, jika Allah telah mengharamkan, tidak boleh siapapun ada yang menghalalkan. Allah menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang telah mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah. Apa yang diharamkan oleh Nabi? Kemarin sudah kita sebutkan ada dua penafsiran sebagaimana telah disebutkan dalam asbabun nuzul, sebab turunnya ayat yang mulia ini. Dan mengetahui sebab turunnya ayat sangat penting untuk membantu kita dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Ada dua, yang pertama madu, karena Nabi mengharamkan madu padahal Allah telah menghalalkan madu. Yang kedua adalah budak perempuan, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Ya, Maria Al-Qibtiyah. Baik, Allah SWT menegur nabinya karena telah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Tabtaghi mardhata azwajik, hanya karena mengharapkan menyenangkan, ya, istri-istrinya. Oleh karenanya, walaupun kita cinta sama istri kita, walaupun, ya, kita sayang sama istri kita, tapi cinta dan sayang kita kepada istri tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mencintai dan menyenangkan istri kita dengan hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Ya, hanya untuk menyenangkan istri kita, anak-anak kita dan sebagainya. Maka cintai istri kita sewajarnya. Ya, jangan berlebih-lebihan. Ahbib habibaka haunan ma. Cintailah orang yang kamu cintai dengan sewajarnya. Asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Karena bisa jadi orang yang kamu cintai sekarang suatu saat kamu benci. Wa bghid bghidaka haunan ma, sebagaimana bencilah orang yang kamu benci sewajarnya, jangan berlebih-lebihan. Asa ayyakuna habibaka yauman ma, karena bisa jadi orang yang kamu benci sekarang suatu saat menjadi temanmu, membuat menjadi orang yang kamu cintai. Baik, selanjutnya ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Qad faradallahu, sungguh ya, jadi qad sini artinya adalah sungguh. Faradallahu lakum, Allah telah mewajibkan kepada kalian. Ya, Allah telah mewajibkan kepada kalian. Di sini ada satu faedah penting. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala memanggil siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabi. Tapi dalam ayat yang kedua Allah mengatakan Allah telah mewajibkan kepada kalian, bukan kamu, kepada kalian. Ini satu faedah penting kepada kita, bahwa apa yang Allah wajibkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukum asalnya juga wajib bagi umatnya. Ini kaidah penting yang disebutkan oleh para ulama. Al-khitabu lin-nabi khitabun li ummatihi illa bidalil. Ya. Khitab, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berarti juga untuk umatnya juga. Kecuali kalau ada dalil yang membedakan. Jadi hukum asalnya, apa yang Allah wajibkan kepada Nabi Muhammad, berarti itu juga yang wajib bagi umatnya. Kalau Allah mengharamkan untuk Nabi Muhammad, berarti haram juga untuk umatnya. Itu kaidah penting. Jangan membedakan antara Nabi dengan umatnya, kecuali kalau ada dalil. Contoh, kalau ada dalil, kalau Nabi Muhammad boleh nikah lebih dari 4, itu boleh. Ya, tapi kalau umatnya enggak boleh. Qalisatan laka min dunil mu'minin, itu khusus untuk kamu wahai Muhammad. Ya, yang lain enggak boleh. Jangan sampai nanti ada yang nikah 9 atau 10, ingin mencontoh Nabi. Karena hukum kepada Nabi, hukum juga untuk umatnya. Kalau sudah ada dalil yang membedakan, berarti ya beda. Tapi kalau enggak ada dalil yang membedakan, memang hukum asalnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Nabi pun, Nabi Muhammad tidak berhak untuk mengharamkan dan menghalalkan tanpa izin dari Allah SWT. Kewajiban bagi Nabi menyampaikan. Nabi Muhammad SAW menyampaikan. Oleh karenanya, gak mungkin Nabi Muhammad menghalalkan kecuali itu juga dihalalkan oleh Allah. Gak mungkin Nabi Muhammad mengharamkan kecuali itu juga diharamkan oleh Allah SWT. Gak mungkin berbeda. Gak mungkin menyelisih. Kalau Nabi menyelisihi, langsung ditegur oleh Allah SWT. Seperti dalam ayat yang kemarin, ketika Nabi mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, langsung ditegur oleh Allah. Gak boleh. Ya, gak boleh oleh Allah SWT. Allah mewajibkan bagi kalian tahillata aymanikum, menebus sumpah-sumpah kalian, membebaskan diri dari sumpah-sumpah kalian. Nabi sudah bersumpah tuh. Kemarin sudah kita sampaikan ya kisahnya dalam sebab turunnya ayat yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah minum madu di rumahnya Zainab binti Jahaz, yang ternyata Aisyah sama Hafsah sudah ya nyeting, nanti kalau Nabi Muhammad ke saya atau ke kamu, bilang saya mencium dari kamu bau mawakil, bau yang tidak sedap. Ya. Lalu Nabi bersumpah, enggak, saya enggak, ya, makan maghfir, saya minum madu. Akhirnya kemudian kalau begitu saya bersumpah untuk tidak meminumnya lagi. Saya enggak akan mengulangnya lagi. Ya. Ini ditegur oleh Allah karena mengharamkan apa yang dihalalkan. Nah, untuk menebus kesalahan ini, yaitu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, Allah mewajibkan bagi kalian tahillata aymani, membebaskan diri dari sumpah yang salah. Sumpah yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membayar kafarah yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 89. Setelah sebelumnya pada ayat 87 Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan kepada kalian. Kemudian pada ayat 89 Allah mengatakan fakaffaratu it'amu 'asharati masakin. Maka kafarahnya adalah memberikan makanan kepada 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Dari ukuran sedang. Ya, dari ukuran sedang maksudnya makanannya enggak terlalu mahal, juga tidak terlalu ya murah. Ya, jangan sampai yang murah-murahan. Ya, terus boleh murah wis. Yang irit. Ya. Atau juga jangan yang ukuran terlalu mahal, tapi kata Allah SWT min awsat, yang ukuran sedang, ya, ekonomi sedang lah. Ya, enggak terlalu mahal tapi juga enggak terlalu murah. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian pada 10 orang miskin. Pakaiannya pun ukuran sedang. Pakaian bukan yang murah, ya, bekas misalnya, atau yang terlalu mahal tapi ukuran sedang. Au tahriru raqabah, atau membebaskan budak. Jadi kalau dulu masih ada ya. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyam. Kalau enggak mampu memberi makan, enggak mampu juga untuk memberi pakaian, enggak mampu juga membebaskan budak, maka puasa salasati ayyam, 3 hari. Ya, 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza balagtum. Itulah kafarah sumpah kalian apabila kalian telah bersumpah. Jadi ini yang dimaksud oleh Allah. Allah telah mewajibkan bagi kalian membebaskan diri dari sumpah, yaitu dengan membayar kafarah. Karena orang apabila bersumpah, ma'asyiral muslimin, kalau sumpahnya tersebut sumpah yang benar, sumpah yang baik, maka hukum asalnya adalah wajib untuk dijalankan. Kan sudah bersumpah untuk umroh, bersumpah untuk taubat, bersumpah untuk syukuran misalnya. Ya, kalau kita sudah bersumpah, hukum asalnya harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, bayar kafarah. Bayar kafarah. Termasuk juga kalau kita mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kita harus membebaskan diri kita dari hal tersebut. Karena itu termasuk kesalahan yang harus ditebus agar Allah SWT menghapus dosa-dosa kita. Mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah sebuah dosa. Cara menebusnya adalah dengan membayar kafarah. Jadi Allah SWT mewajibkan bagi orang yang bersumpah untuk mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan bagi mereka untuk membayar kafarah. Ya, baik mengharamkan makanan yang Allah halalkan, minuman yang Allah halalkan, atau pakaian yang Allah halalkan. Ya, ini maka hendaknya bagi dia untuk apa? Bayar kafarah. Contoh misalkan ada orang mengatakan haram bagi saya. Nih, hati-hati, kadang-kadang sering ada orang mengatakan itu. Haram bagi saya untuk makan tahu. ini bayar papa mulai. Karena berarti mengharapkan apa yang dihalalkan oleh wallahi misalnya. Ya, haram bagi saya untuk pakai baju batik misalnya. Berarti harus membayar kafarah, karena berarti mengharapkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh bagi kita mengharapkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang terlanjur mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, maka hendaknya dia membayar kafarah seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bayar kafarah. Telah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Baik, dan ini sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni wallahi insyaallah la ahliku ala yaminin fa ara ghayraha khairan minha illa ataitu alladhi huwa khair wa tahallaltuha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya demi Allah insyaallah, kata Nabi, ini juga anjuran kalau kita bersumpah hendaknya mengucapkan insyaallah. Tidaklah saya bersumpah dengan suatu sumpah, kemudian saya melihat ada yang lebih baik baginya, lebih baik darinya, kecuali saya akan melaksanakan yang lebih baik tersebut dan saya akan membayar kafarah. Contoh misalkan ada orang bersumpah, wallahi saya gak akan ngomong sama bapak saya. Seorang anak misalkan jengkel bentar sama bapaknya, dia ngomong seperti itu. Gak ada sumpah, ya, baik. Tapi tentu saja sumpah tersebut adalah sumpah yang gak baik, kan gitu, ya. Karena itu berarti dia akan menjadi durhaka kepada orang tuanya. Tapi kalau dia misalkan mau ngomong, saya sudah kadung sumpah. Bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya bayar kafarah, ngomong sama orang tua. Karena itu jauh lebih baik, ya, daripada kita nggak ngomong dengan orang tua kita. Jadi jangan sampai nanti kita merasa saya kadung sumpah untuk tidak ngomong. Saya sudah kadung sumpah begini dan begini. Jangan sampai sumpah menghalangi kita dari untuk berbuat kebaikan. Kalau memang kita sudah bersumpah, bayar kafarah. Ya, bayar kafarah. Nah, oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, ini juga peringatan bagi kita agar jangan tergesa-gesa untuk bersumpah. Allah SWT telah mengingatkan kepada kita, wahfadu aimanam, jaga sumpah-sumpah kalian. Dan menjaga sumpah itu kata para ulama ada tiga. Yang pertama, gak sering-sering sumpah. Jangan sering-sering sumpah. Sumpah itu kalau memang penting banget dan memang harus sumpah gitu ya. Ini kalau nggak sumpah nanti orang nggak percaya, misalnya. Itu baru kita sumpah. Tapi kalau nggak penting nggak perlu sumpah. Wallahi saya mau makan. Wallahi saya mau ke toko. Dikit-dikit wallahi. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya sumpah beliau enggak lebih dari 80 kali selama hidupnya, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Ya. Sedikit atau banyak selama hidupnya? Sedikit, 80 selama hidupnya. Ya. Namun kita sering-sering sumpah, maka ini tidak diperkenankan. Baik, yang kedua, makna menjaga sumpah adalah kalau kita sudah bersumpah, hendaknya kita melaksanakannya. Masalnya, kalau kita sudah bersumpah, hendaknya kita melaksanakan sumpah itu. Yang ketiga, kalau kita tidak melaksanakan sumpah kita, maka hendaknya bagi kita untuk membayar kafarah, seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah tadi. Baik. Jadi Allah mewajibkan kepada kita semuanya, jika kita mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, hendaknya membayar kafarah seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu maulakum, dan Allah Subhanahu wa taala maulakum, yang mengurusi ya urusan-urusan kalian, yang menolong kalian. Ya. Wa huwal alimul hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki dua sifat dalam ayat yang mulia ini. Yang pertama, sifatnya adalah Allah Maha mengetahui. Ini salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui, dan pengetahuan Allah sangatlah luas. Wasi'a kulla syai'in ilma. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas, beda dengan pengetahuan manusia. Makanya, ma'asyiral muslimin, perlu kita tanamkan dalam hati kita ini bahwa pengetahuan Allah ini luas. Allah itu Maha tahu. Karena kalau kita menyadari bahwa Maha mengetahui, kita akan takut kepada Allah. Innama yashallahu min ibadihil ulama. Kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal nama-nama dan sifat Allah, ini akan menjadikan kita lebih takut kepada Allah. Ya. Adapun kalau kita takut hanya kepada manusia, pengetahuan manusia terbatas. Orang misalnya takut sama KPK. KPK, ya. KPK-nya enggak tahu bersih. Akhirnya ya seenaknya. Tapi kalau kita takutnya kepada Allah, kalau Allah Maha mengetahui, sekalipun seluruh manusia tidak ada yang mengetahui, kita akan bertakwa kepada Allah. Ya, makanya ini perlu kita tanamkan pada hati kita. Ittaqillaha aisyumakum. Ya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ingat Allah SWT Maha mengetahui kita. Allah melihat kita. Ya, sekalipun seluruh manusia tidak ada yang melihat kita. Terutama pada zaman kita sekarang ini. Di mana pada zaman kita sekarang ini kita diuji oleh Allah, diberi cobaan oleh Allah dengan dimudahkannya kita melakukan dosa dan maksiat. Kamar sendirian, KKP, ya. Siapa yang tahu? Ya, kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci kamarnya kok enggak ada yang aman. Padahal di sana ada satu pintu yang tidak tertutup, yaitu pintu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik, Al-Hakim, Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Sehingga semua hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, semua ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas hikmah. Ya, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Telah sempurna kalimat Rabb sidqan, jujur, benar, tidak ada kedustaan di dalamnya, dan adil, tidak ada kedzaliman di sana. Baik. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi hadina. Dan ingatlah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan suatu ucapan rahasia kepada sebagian istrinya. Menyampaikan ucapan rahasia kepada istrinya. Istrinya di sini yang dimaksud adalah Hafsah. Hafsah itu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa rahasia yang disampaikan oleh Nabi kepada Hafsah? Yaitu sumpah beliau. Ya. Saya tidak akan wallahi, saya tidak akan minum madu lagi. Kemudian beliau mengatakan kepada Hafsah, la tuhbiri bidzalika ahada. Jangan kamu sampaikan kepada orang lain bahwa saya tidak akan minum madu. Ini rahasia. Jadi Rasulullah SAW memberikan rahasia kepada Hafsah. Yang namanya rahasia berarti harus dijaga, tidak boleh dibocorkan. Itu amanat. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, inna rajula idza haddatsa rajula tsumma altafata fa hiya amanah. Kalau ada seseorang berbicara kepada yang lain terus dia tolak-tolak ke kanan dan ke kiri, itu berarti amanah. Nah, kalau kita misalnya ngobrol sama orang ya, empat mata, kemudian kita tolak ke kanan dan kiri, maksudnya apa itu? Ya, memastikan gak ada yang mendengarkan pembicaraan kita. Maka kata Nabi apa? Fahiyya amanah, itu adalah amanah. Artinya itu rahasia, amanat yang harus dijaga, gak boleh dibocorkan. Dan subhanallah, jaga rahasia zaman sekarang ini beratnya minta ampun. Jaga rahasia, amanat yang sangat berat pada zaman sekarang. Kita sering gatel untuk membocorkan rahasia. Ya, gatel kita ini ingin membocorkan rahasia. Kadang-kadang bahasanya, ya, masya Allah, ini sampai apa boleh yang saya kasih tahu rahasianya. Yang lain nggak saya kasih tahu, khusus sampai apa aja. Jangan bocorkan kepada yang lain. Nanti dia sampaikan kepada temannya begitu juga, sampai apa itu. Ya, jangan disampaikan kepada yang lain. Rahasia lo ya, ya. Begitu terus sampai saat bersih nanti apa ya. Ya, kadang kita seperti itu, menggampangkan untuk membocorkan rahasia. Padahal itu adalah amanah yang harus kita jaga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, la takhunullah ya war rasul wa takhunu amanatikum." Janganlah kalian mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, dan mengkhianati amanat-amanat yang diimbatkan kepada kita. Ingat sifat seorang munafik yang disebutkan oleh Nabi, salah satunya apa? Idza tumina khan. Kalau dia diberi amanat, dia apa? Berkhianat. Nah, ketika ada yang memberikan rahasia kepada kita, itu adalah amanat. Termasuk Nabi SAW pernah memberikan rahasia kepada istrinya, yaitu Hafsah, putri Umar bin Khattab, dengan suatu rahasia. Tapi ternyata Hafsah ya membocorkan rahasia tersebut. Wa in asarra nabiyyu ila ba'di azwaji hadisa falamma nabba'at bihi. Tatkala Hafsah menceritakan, membocorkan rahasia tersebut, ya, membocorkan kepada siapa? Membocorkan kepada Aisyah. Nah, padahal ini sama-sama istri, gitu kan? Rasulullah sudah bilang jangan ceritakan kepada siapapun. Berarti termasuk kepada istri Nabi yang lain, termasuk kepada Aisyah. Walaupun Aisyah itu orang yang paling dicintai oleh Nabi, jangan bocorkan. Ternyata Aisyah membocorkan kepada Aisyah. Wa adharahu Allahu alaihi, dan Allah Subhanahu wa taala yang membocorkan, maksudnya Allah yang menyampaikan kepada Nabi bahwa Hafsah membocorkan rahasia kepada Aisyah. Ya, dari mana Nabi tahu? Dapat wahyu. Hafsah itu dia membocorkan rahasia kamu, ya, dia membocorkan kepada siapa? Kepada Aisyah. Arraba ba'dahu wa a'rada anha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Aisyah, menyampaikan kepada Hafsah sebagian rahasia. Wa a'rada anha, dan berpaling dari sebagian. Maksudnya, jadi enggak semua rahasia yang dibocorkan oleh Hafsah ditegur oleh Nabi. Sebagian disampaikan, kamu bocorkan ini kan kepada Aisyah. Sebagian yang lain gak disampaikan oleh Nabi SAW, disembunyikan oleh Nabi. Jadi ada rahasia yang lain, tapi Nabi gak menegur Hafsah. Ini pelajaran penting juga kepada kita. Jadi kalau kita punya seorang istri, kesalahan dia banyak, jangan tegur semuanya. Sebagian aja, kasihan kalau bertubi-tubi. Ya. Jadi cukup sebagian saja, yang lainnya maafkan. Ya, yang lainnya maafkan. Jadi kalau ada seorang istri misalkan punya kesalahan ini A B C D, yang ditegur yang paling besar aja A B C D-nya dimaafkan. Zalian boleh. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafsah ini membocorkan beberapa rahasia, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Hafsah sebagian, yang lainnya dimaafkan. Dan ini termasuk keindahan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga beliau tidak menghukum Hafsah dengan semua kesalahannya. Terus setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Hafsah, Hafsahnya heran. Qalat man amba'aka hada. Hafsah mengatakan, siapa yang menyampaikan hal ini kepadamu wahai Rasul? Kok tahu sih? Gitu kan? Kok tahu kalau saya membocorkan kepada Aisyah? Dari mana Anda tahu? Ya. Jangan-jangan Aisyah ini membocorkan kepada Nabi bahwa ya, jadi Hafsah curiga kepada siapa? Aisyah. Jangan-jangan Aisyah ini membocorkan, karena Hafsah kan membocorkan kepada Aisyah. Kok Nabi tahu? Jangan-jangan Aisyah yang menyampaikan kepada Nabi. Tapi ternyata jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala nabbani al-alimul khabir. Saya mendapatkan berita dari siapa? Al-alimul khabir. Zat yang maha mengetahui dan maha ya al-khabir, yaitu mengetahui segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahwasanya Hafsah itu membocorkan rahasia kepada Aisyah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena Aisyah membocorkan kepada Nabi atau melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui segala urusan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menegur dua istri Nabi, yaitu Aisyah dan Hafsah. In tatuba ilallah faqad saghat qulubukuma. Kalau kalian berdua, maksudnya kalian berdua di sini adalah Aisyah dan Hafsah. Dan ini telah disampaikan dalam hadis, ya, yang dimaksud adalah Aisyah dan Hafsah oleh Umar bin Khattab sendiri. Ketika sahabat Ibnu Abbas bertanya kepada beliau saat haji. Jadi Ibnu Abbas ini cerita, saya pengen nanya kepada Umar bin Khattab tentang ayat ini. Siapa yang dimaksud? Ya, saya baru punya kesempatan, yaitu ketika haji bersama beliau. Saya tanyakan, wahai Amirul Mukminin, firman Allah in tatuba ilallah, siapa yang dimaksud? Kata Umar bin Khattab, sungguh mengherankan kamu wahai Ibnu Abbas, enggak tahu siapa yang dimaksud. Innaha Hafsah wa Aisyah. Yang dimaksud di situ adalah Aisyah dan Hafsah. Kalau kalian berdua bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, teguran bagi Hafsah dan bagi Aisyah agar bertobat kepada Allah dari kesalahannya. Dari kesalahan apa? Ya tadi kong kali kong terjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kalau kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad saghat qulubukuma. Hati kalian condong. Maksudnya condong untuk menerima kebenaran, untuk menerima teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, wa in tadhahara 'alaihi. Tapi kalau kalian kerja sama, tolong menolong, bahu membahu, kalikong, ya, untuk memberatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngerjain Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha huwa maulahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dialah yang akan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Jibril, demikian juga Jibril. Wa salihul mu'minin, dan orang-orang yang beriman yang saleh. Wal malaikatu ba'da dzalika dhahir, dan para malaikat setelah itu ya mereka pun akan ya membantu ya Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat ini teguran kepada Aisyah dan Rasul, dan juga sebagai kemuliaan bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah akan membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada demikian juga para malaikat dan orang-orang yang beriman. Baik, dari ayat ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah wajibnya membayar kafar jika kita menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan membocorkan ya kepada nabinya hal-hal yang tidak diketahui oleh orang lain. Ya, termasuk rahasia, Hafsah membocorkan rahasia Nabi kepada Aisyah. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah kemuliaan akhlak Nabi, di mana tidak menghukum Hafsah dengan semua kesalahannya, tetapi sebagian saja. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah teguran bagi Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anha, dan anjuran dari Allah SWT agar keduanya bertobat kepada Allah dari kesalahannya, yaitu merjain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga kemuliaan bagi Nabi Muhammad SAW, karena Allah berjanji untuk menolongnya. Allah Subhanahu Wa Taala berjanji bahwa para malaikat akan bersamanya, demikian juga orang-orang yang beriman.